sama biskota saling rebutan. Pot kepat kepat membawa muatan jiwa manusia tak ada gantinya. Kota dan motor kebut-kebutan. Pot kepat-kepat repot pak polisi. Pak polisi pusing tujuh keliling. Lebih-lebih lagi ke luar kota. Bis malam angkutan raja jalanan. Mobil-mobil yang lain jadi jabakan. Tak peduli setan dulu-duluan. Sopan santun lalu lintas jalan. Kesadaran memakai jalan. Operasi lancar di